wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din kaum muslimin, wal muslimah yang kami hormati dan kami cintai, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya, sebelum kita mengawali majlis yang mulia ini, sudah barang tentu kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang luas, kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Di mana dengan kenikmatan tersebut kita masih mampu untuk melaksanakan sebagian daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dari bentuk dan macam ibadah. Dan juga dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa untuk mencari sebuah rezeki untuk menopang kehidupan kita di dunia. Ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidup pada sebuah zaman yang sudah diliputi dengan berbagai macam fitnah. Al-haqqu yakunu batilan, di mana hidup pada sebuah zaman yang kebenaran dianggap sebagai sebuah kejelekan. Wal batil yakunu haqqan, dan yang dikatakan sebagai sebuah kejelekan berubah menjadi al-haq. Sangat jarang dari manusia yang mana ketika mereka hidup pada zaman itu selamat dari fitnah-fitnah tersebut. fitnatud dunya, fitnah yang menimpa dunianya, berlomba-lomba untuk meraih, mengumpulkan dan menumpuk-numpuk dunia. Entah yang sifatnya amwal, yang sifatnya harta benda, atau fitnah yang sifatnya aljah kehormatan, atau fitnah yang sifatnya an-nisa, yaitu fitnah-fitnah wanita. Taib. Demikian pula fitnah yang menimpa agama mereka dari berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berfikir, atau syahwat, hawa nafsu yang senantiasa dikedepankan oleh manusia, di mana hal ini sedikit sekali daripada manusia yang selamat darinya. Dan apabila kita sebagai seorang hamba tidak memiliki pedoman, tidak memiliki prinsip di dalam hidup, kita akan terbawa dan terseret ke dalam kebinasaan mayoritas daripada manusia. Dan bahkan apabila timbangan yang terbesar adalah kebanyakan manusia, sungguh mereka itu akan membawa dirimu di dalam kebinasaan. Wa in ittaba'ta aktsara man fil ardi yudillunaka an sabilillah, kata Allah. Sesungguhnya engkau wahai hambaku, kalau seandainya engkau ini mengikuti kebanyakan daripada manusia, engkau mengikuti daripada kebiasaan-kebiasaan mayoritas daripada manusia, sungguh mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang kami muliakan, yaitu dengan satu jalan, di mana jalan ini telah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah jalan yang apabila dilalui maka akan bisa menyelamatkan kaum muslimin, akan bisa menyelamatkan individu-individu kaum muslimin dari berbagai macam kesesatan. Apa jalan itu? Jalan itu adalah apa yang disebutkan dan disabdakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada seorang hamba sebuah kebaikan, ini alamat, alamatun nubuwah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sematkan pada pribadi-pribadi setiap muslim. Jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kebaikan pada hamba tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din, maka hamba tadi akan diberikan jalan, akan diberikan keringanan, akan diberikan keluasan dada dan hatinya di dalam menerima dinul Islam, di dalam menerima agama Islam, dan juga di dalam menempuh dan mempelajari dinul Islam, yaitu agama Islam. Dan bahkan satu jalan ini telah pula dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan sebuah garis yang lurus, wa khattan khututan an yaminihi wa an shimalihi, lantas Nabi pun menggaris di samping garis yang lurus ini garisan-garisan yang pendek dan banyak. Lantas Nabi mengatakan, hadza sabilullah, sesungguhnya garis yang panjang dan lurus ini adalah jalan Allah. Wa hadhil khutut, dan garis yang pendek-pendek yang di sebelah kanan dan kiri dari garis yang panjang ini adalah sabilus syaitan, jalan-jalannya para syaitan. Jalannya pendek, tidak akan bisa menyampaikan ke dalam kebaikan, hanya sekedar jalan yang sifatnya sementara dan menggiurkan mayoritas manusia. Yaitu jalan Allah, jalan agama. Di mana pula satu jalan ini adalah satu daripada jalan yang termudah yang dilewati seorang hamba di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kenikmatan yang hakiki melainkan surga Allah, dan tidak ada yang dikatakan kesengsaraan yang hakiki melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan yang dirasakan oleh seorang manusia di dunia ini, entah kenikmatan harta benda melimpah, entah itu kenikmatan jabatan, kehormatan yang tinggi, maka semuanya itu tidak akan dia miliki selama-lamanya. Berapa banyak kisah yang kita dengarkan orang kaya dulunya, akan tetapi sekarang dia berubah menjadi miskin. Berapa banyak yang dulu kita tahu dia adalah seorang pejabat, seorang yang menjabat nomor satu di kalangan kaumnya, akan tetapi sekarang dia orang yang dipimpin, dia adalah rakyat jelata sama seperti kita. Ini kenikmatan dunia. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang bisa akan merasakan sampai menjelang nanti kematiannya, tidak ada. Dan bahkan kalaupun kenikmatan tadi tetap dia pegang, kalau seandainya ajal menjemput dirinya, maka kenikmatan-kenikmatan tadi tidak akan mampu dia bawa. Tidak akan mampu untuk dia nikmati setelah kematiannya. Demikian pula berbagai macam kesengsaraan yang dia rasakan di dunia, dia pun tidak akan merasakan lagi setelah ajal menjemputnya. Kefakiran yang dulu dia alami, maka akan hilang dengan kematian. Kesengsaraan yang dulu dia jalani akan terputus dengan kematian. Kemudian setelah itu, dia akan merasakan amalan-amalan yang selama ini dia amalkan. Maka oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pula dalam hadisnya yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, dia berjalan, dia meniti sebuah jalan dalam rangka untuk mencari ilmu din, untuk memahami agamanya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya jalan-jalan menuju surga. Subhanallah. Mencari ilmu ternyata pahalanya besar. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan ilmu sebagai jalan yang termudah di dalam mencari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seseorang akan mengetahui ini al-haq. Dia akan mengetahui ini al-batil yang akan dia tinggalkan. Dengan ilmu akan mengangkat dirinya, mengangkat derajatnya di tengah-tengah manusia sebelum nanti dia meninggal dunia dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum yang tadinya hamba sahaya, yang tadinya dia rakyat jelata, dengan sebab ilmu ini, dengan sebab Al-Qur'an ini, dengan sebab sunnah ini yang dia fahami, dia hafalkan dan dia dakwahkan kepada manusia. Yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, Allah akan angkat derajatnya. Akan dihormati oleh makhluk. Akan disegani oleh manusia. Dan nasihat-nasihatnya akan dipandang oleh manusia. Wa yadha'u bihi akharin, dan akan merendahkan sebagian yang lain dengan lantaran bodohnya dia dengan Alkitab. Dengan lantaran tidak tahunya dia dengan Al-Quran. Sehingga bodohnya seorang muslim dengan agamanya. Seperti kaghusa'un fisail. Seperti buih-buih yang tersingkirkan oleh banjir. Yang tidak ada gunanya banyak. Tetapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan hal ini pun disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal aklah, nanti di akhir zaman karena kebodohan yang sudah merajalela di tengah-tengah kaum muslimin, mereka itu seperti makanan fisahan, kal aklah, makanan yang siap disantap di dalam nampannya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amin killati nahnu yauma idzin, apakah ketika itu kita sedikit, kok kita diibaratkan seperti makanan yang siap disantap? Apa kata Nabi? Bal antum kathirun. Tidak. Kalian pada masa itu adalah mayoritas. Kaum muslimin pada masa itu adalah yang terbanyak dari kaum-kaum yang lain. Taib. Walakinnakum. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asabakumul marad, menimpa pada diri kalian, menimpa dalam hati-hati kalian sebuah penyakit, al-wahnu, yaitu penyakit al-wahn. Qalu ya Rasulullah, mal wahnu, wahai Rasulullah, apakah itu penyakit al-wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau sudah ditanamkan dalam hati seorang hamba cinta dunia dan benci dengan kematian. Cinta dunia itu adalah akibat bodohnya dia dengan din. Seseorang ketika dia bodoh dengan agama, maka hatinya akan terpalingkan ke dalam dunia. Apabila dia mencintai agama, sungguh dunia ini akan menyertainya. Dan juga benci dengan kematian. Maka ketika itu kaum muslimin tidak ada arti di hadapan musuh-musuh mereka. Apa tadi natijahnya? Karena sebuah kebodohan yang ada pada mereka. Kebodohan di dalam agamanya. Tidak fahimnya dia dengan apa yang mendasari Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya. Dan membawakan bersamanya sebuah syariat. Sehingga ketika dia tidak tahu, dia tidak berusaha untuk mencari tahu, dan dia tidak berusaha untuk mengangkat ketidaktahuan pada dirinya, maka dia akan terjatuh ke dalam berbagai macam syahwatu dunia. Kalau kita lihat pada sebagian manusia, ketika mereka terjatuh dalam dunia, apakah mayoritas mereka adalah orang-orang yang beragama? Apakah mayoritas mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan salat 5 waktu? Apakah mayoritas mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam? Kallabal, tidak sama sekali. Nah, mereka adalah orang yang paling jauh dari agama mereka. Sehingga mudah sekali untuk terjerumus ke dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Dan ilmu ini tidak didapat dengan mudah. Ilmu ini tidak seperti seseorang membalikkan telapak tangan. Di mana ilmu harus disertai dengan ikhlas di dalam mencarinya. Kemudian pula disertai dengan adab, bagaimana kita beradab di dalam mencari ilmu. Sebagaimana kalau kita ingin memasuki sebuah rumah, maka datangilah rumah tadi dari pintu-pintunya. Jangan kau datangi dari atapnya, jangan kau datangi dari jendelanya, engkau tidak akan bisa masuk dengan selamat. Kalau tidak engkau dikatakan seorang pencuri, maka engkau dikatakan sebagai maka engkau akan terjatuh apabila engkau melewati atap sebuah rumah. Tetapi mendatangi ilmu dari pintu-pintunya, dari para ulama dan juga dari para thalabatul ilm, bukan sangkaan-sangkaan diri, kayaknya ini bagus, kayaknya fulan itu baik. Ilmu bukan didapat daripada dzununat, daripada sekedar sangkaan-sangkaan. Penilaian-penilaian yang kita miliki, tidak. Tapi ilmu itu kita duduk dan menyabarkan diri kita. Kita duduk dan kita ikhlas di dalam meraihnya satu persatu, bukan secara keseluruhan. Ini ilmu. Sehingga barang siapa yang mendatangi ilmu pada pintunya, maka dia akan mendapatkan ilmu tadi walaupun tidak semuanya. Dan dia akan mendapatkan sebuah keutamaan yang disebutkan oleh sebagian para ulama, man fahima mas'alatan fid din, barang siapa yang satu saja dari permasalahan agama dia pahami, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik nilainya di hadapan Allah daripada dunia dan seisinya. Fa ya subhanallah, Sungguh Maha Suci Allah Subhanahu wa taala terhadap keluasan daripada pemberiannya. Kemudian saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang kami hormati dan kami cintai, rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan yang sudah kita baca pada setiap pertemuan di minggu yang sudah berjalan berapa saat. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas yang setelah, ya, yang sebelumnya, agar supaya bisa tawasul, yang menyambung pembahasannya, di mana pembahasan ini adalah pembahasan tentang masalah pemaling-pemaling dari kebenaran. Jadi ketika seseorang sudah mendapati kebenaran, ternyata kebenaran tadi berpaling darinya. Setelah dia menemukan sebuah hidayah, setelah dia meyakini bahwasannya inilah yang hak, ternyata keyakinan tadi ada pemaling-pemalingnya. Jadilah mulai dia seorang yang naam penolong kebatilan. Jadilah dia seorang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Apa sebabnya? Maka dalam kitab ini akan disebutkan apa saja. Kenapa? Fulan, Alan, atau Fulanah yang dulunya Masya Allah, dia orang yang pertama kali, dia orang yang sangat rajin, kok di akhir-akhirnya dia mulai terbelakang. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ja'a salasatun au ja'a salasatu rajulin au kama qala Rasulullah, ada tiga orang dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendak mencari ilmu. Wa amma ahaduhuma fawajada furjatan faqa'ada fihi. Dia mendapati celah di majlis tadi dan dia menempati celah tadi. Wa tsani, orang yang kedua, jalasa fi wasatil qaum. Dia duduk di tengah-tengah kaum dan tidak menempati tempat yang utama tadi. Wa tsani jalasa fi akhiril qaum. Wa tsalis, yang ketiga, duduk di belakang sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi dia datang dalam rangka untuk cari ilmu. Adapun yang kedua dati, kedua yang dari tiga tadi dia datang malu-malu. Adapun yang ketiga tadi dia paling akhir karena tidak ihtimam dengan ilmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma hadza, adapun yang pertama tadi, sungguh Allah telah memberikan hidayah pada dirinya. Au kama qala Rasulullah. Adapun yang kedua, manistahya yastahillah. Barang siapa yang ketika menuntut ilmu dia malu-malu, maka Allah pun malu terhadap dirinya. Tidaklah dia mendapatkan ilmu kecuali sedikit saja. Wa man ta'akhkhara akhkharahullah. Barang siapa yang tadi terakhir dia di belakang, maka Allah akan akhirkan dia. Dan inilah daripada sebab daripada seorang itu berpaling daripada al-haq. Yang pertama di depan, kemudian di tengah, kemudian di apa dekat pintu, kemudian entah kemana perginya. Hilang. Yang tadinya dia seorang yang sangat gigih dalam al-haq. Tapi kenapa? Tiba-tiba dia menjadi seorang yang sangat lamban dalam al-haq. Terkalahkan dengan orang yang setelahnya. Yang baru mulai mengenal al-haq. Maka dalam kitab ini akan disebutkan ada apa. Dan apa saja penyebab-penyebab seseorang sehingga berpaling daripada kebenaran yang sudah dia dapatkan. Yang pertama, sebab tergelincirnya seseorang dari al-haq, sebab seseorang jatuhnya dia dari kebenaran adalah al-jahlu, yaitu tidak ada pengetahuan terhadap kebenaran. Kebenaran itu apa? Yang bagaimanakah kebenaran itu dia tidak tahu. tidaklah dia mendapatkan dinul Islam, tidaklah dia mendapatkan berbagai macam ajaran-ajaran Islam, melainkan dia hanya dapatkan dari nenek moyang mereka yang tidak jelas betul atau salah yang mereka terima. Tidak tahu apa itu kebenaran. Sehingga kalau kita saksikan kebanyakan kaum muslimin, entah itu bapak-bapak kita, entah itu kakek-kakek kita, tetangga kita, ketika kita berikan kepada mereka berbagai macam al-haq, berbagai macam ajaran Islam yang sahih dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta merta mereka menjawab ini adalah sesuatu yang baru, ini sesuatu yang tidak kami kenal, kami tidak mendapati hal ini pada nenek moyang kami. Adapun Islam adalah apa yang ada pada nenek moyang kami, kata mereka. Ini yang pertama. Maka disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, wal asbabul mani'atu min qabulil haq, dan sebab-sebab yang mencegah seorang manusia dari menerima kebenaran, kathiratun jidda, sangat banyak. Jadi kalau kita menyaksikan manusia, ketika kita berikan, kita dakwahi, tidak mau menerima, jangan sedih hati. Jangan kemudian, waduh, dakwahku gagal. Jangan. Dakwah tidak pernah gagal. Kalaupun engkau tidak bisa menyeru fulan, kalau engkau tidak bisa membimbing dia, maka orang lain sudah menantimu. Tidak semua orang yang kita kehendaki, dia itu baik akan baik. Sebagaimana hal ini dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh pamannya sendiri, Abu Talib. Siapa yang lebih berjasa terhadap Nabi? Siapa yang lebih berjasa dalam Islam ini dengan kekafirannya kecuali Abu Talib? Tidak ada. Maka ketika beliau hendak meninggal dunia, sakaratul maut, Nabi mendatanginya, ya ammi, wahai pamanku, aku sangat mencintaimu, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah, ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah. Ucapkan dengan lisanmu kalimat ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Fa'aba, enggan untuk mengucapkan. Kemudian datanglah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang keduanya orang kafir musyrik. Jadi teman-teman yang buruk itu terkadang salah satu sebab seseorang itu tidak menerima kebenaran. Teman-teman yang buruk, teman-teman maksiatnya, teman-teman yang senantiasa memasukkan subhat dalam dirinya. Awas, jangan seperti itu. Hati-hati. Padahal dia menasihati dalam kebatilan. Dia mengatakan, ya Aba Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, kata Abu Jahal, apakah engkau benci dengan agama nenek moyang kita? Maka Nabi terus mengulang, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, jangan hiraukan kedua orang ini. Di mana kalimat ini, uhajulaka biha indallah, aku akan jadikan hujah keislamanmu nanti di hadapan Allah. Fa'aba an yakulaha. Akhir hayatnya, Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Enggan mengucapkan la ilaha illallah. Karena sebab apa? Qarinat su', teman-teman jeleknya tadi. Bodohnya dia dengan la ilaha illallah. Tidak fahimnya dia dengan la ilaha illallah. Sehingga enggan mengucapkan. Dan dari sisi yang lain, karena teman-temannya tadi. Teman-teman yang berpenyakit tadi. Yang akan mengiringi dirinya sampai menjelang kematian. Jadi teman-teman sangat berpengaruh. Allah pun tegur nabinya. Innaka la tahabta walakinallaha yahdi man yasha. Turun sebuah ayat. Asbabun nuzul yang disebutkan kisah tadi, turunlah sebuah ayat. Innaka sesungguhnya dirimu wahai Muhammad, kata Allah, la tahdi man ahbabta, tidak mampu untuk apa memilih-milih orang yang kau hendak berikan hidayah. Wah, saya suka sama fulan, saya akan kasih hidayah dia, tidak bisa. Wah, saya suka sama fulan, saya akan kasih hidayah dia, tidak bisa. Hidayah ini bukan di tangan kita, tugas kita hanya menyampaikan kepada mereka. Diterima alhamdulillah, tidak diterima selesai sudah tugas kita. Jangan membuatmu sedih ketika engkau menyeru manusia, kemudian dia tidak mau bersamamu. Naam, kemudian Allah SWT mengatakan, walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah yang berkehendak untuk memberikan hidayah kepada orang yang Allah cintai, yang Allah inginkan. Kena sebab apa Abu Thalib tidak mau menerima ajakan Rasul? Karena dia bodoh dengan ucapan la ilaha illallah. Dia bodoh dengan Islam sehingga dia tidak mau menerima Islam. Dia tidak paham bahwasanya Islam adalah agama penutup daripada seluruh agama. Yang barang siapa ketika setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak masuk Islam, maka dia menjadi orang-orang kafir. Entah itu Yahudinya, entah itu Nasoro, Nasrani, maka mereka berubah menjadi orang kafir ketika tidak mau beriman dengan Islam. Tidak akan bermanfaat harta yang sudah dia sedekahkan. Tidak bermanfaat amalan yang sudah dia amalkan kalau dia tidak dalam keadaan Islam. Akibat sebab apa tadi? Al-jahlu. Tidak tahu, bodoh dengan Islam. Ditolak Islam. Ini sebabnya. Wahada sabab, kata beliau. Sebab inilah huwal ghalib yang terjadi secara keumuman. Ala aktsarin nufus, pada setiap jiwa manusia. Seperti kita dulu. Ketika kita bodoh dengan Islam, ketika ditegakkan di tengah-tengah kita syariat Islam, kita mengingkari, Islam apa ini? Islam dari mana lagi ini? Islam baru dari mana lagi ini? Tetapi setelah kita kembali belajar, ternyata ini bukan hal yang baru. Ini yang sudah sejak turun-temurun dari Nabi SAW, justru kita balik bertanya. Justru engkau lah yang baru. Engkau belum tahu. Karena engkau tidak pernah mencari tahu sehingga pengetahuanmu pun sampai di situ. Bukan Islamnya yang baru, tetapi engkau lah yang tidak tahu. Ternyata Islam yang ini sudah sejak zaman Nabi SAW. Tetapi karena pengetahuan dia adalah yang sebelah sini, akhirnya ketika disampaikan kepada dia, seakan-akan perkara baru. Jadi jangan disalahkan Islamnya, salahkan diri kita kenapa tidak menuntut ilmu. Sehingga kita tidak tahu ya secara menyeluruh daripada apa itu dinul Islam. Nah, oleh karena itu tentunya kita bersama-sama untuk saling ta'awun. Yang sudah tahu, sampaikan. Kita taunya satu ayat, sampaikan satu ayat. Kita taunya satu sunnah, sampaikan satu sunnah. Barangkali dengan sebab penyampaianmu tadi, engkau membuka sebuah kaum sehingga mereka tahu sunnah. Dengan sebab kegigihanmu, dengan sebab engkau orang yang pertama kali, manusia berbondong-bondong menerima hidayah. Engkau meninggal, mendapatkan aliran pahala dari mereka. Subhanallah. Coba, kita sendirian contohnya di sini. Atau lima orang di sini. Dengan sebab lima orang ini, sehingga kampung ini paham dengan sunnah. Kemudian lima orang ini meninggal dunia. Kampung ini kemudian berubah menjadi kampung ahlu sunnah. Maka pahala mereka akan mengalir terus kepada lima orang pendahulu ini. Man dalla ala khairan falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan seseorang ke dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Satu orang saja. Bagaimana kalau puluhan? Bagaimana kalau ratusan? Dengan sebab satu saja yang sunnah yang sudah kita sampaikan, kemudian membuka kepada mereka. Subhanallah. Jadi pahala orang pendahulu itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, kita mengawali dakwah sunnah, kemudian ditiru oleh orang lain, dia punya fadlus sabak, keutamaan sebagai seorang pendahulu. Yang sebab dia manusia kenal dengan sunnah. Oi. Fa inna jahila syai'an 'adah, kata beliau. Seseorang itu, kata beliau, kalau bodoh, kalau tidak tahu dengan hakikat sebuah perkara, dia akan menentangnya. Contoh. Ketika dia terserang sebuah penyakit, dan dia tidak paham apa pantangan dari penyakit tadi. Kemudian dikasih tahulah dia bahwasanya penyakit tadi pantangannya A dan B. Tetapi A dan B ini adalah perkara yang sangat dia gemari, maka dia tolak. Saya tidak butuh dengan nasihat ini. Saya akan terus mengkonsumsi dan saya akan terus makan makanan ini karena saya suka. Akan ditentang. Oh iya. Jadi barang siapa, tabiat manusia ketika dia tidak tahu dengan sesuatu, maka tabiatnya ini senantiasa cenderung untuk melawan. Wa'ada ahlahu, dan tidak hanya melawan kebenaran tadi, tetapi akan juga melawan para pembawanya. Akan menolak kebenaran tadi dan juga menolak para pembawanya. Ini kata beliau. Ini pemaling daripada kebenaran yang menduduki posisi yang pertama. Al-jahlu, bodoh dengan al-haq. Jauhnya daripada al-haq, pengetahuan tentang al-haq minim. Sudah minim pengetahuannya, tidak mencari tahu. Sibuk dengan berbagai macam kesibukan. Tidak berusaha menyempatkan untuk senantiasa mengangkat kebodohan ini daripada diri. Ini termasuk daripada perkara yang sangat naam, menghancurkan kebaikan pada seorang hamba. Disebutkan dalam sebuah syair, yuqimu li islahil wara wa huwa fasidun. Dia hendak memperbaiki manusia. Ada seseorang yang memiliki cita-cita pengen memperbaiki manusia, tetapi dia orang yang rusak. Dia tidak punya pengetahuan, tapi himahnya pengen jadi pemimpin. Pengen memperbaiki manusia, pengen menjadikan Indonesia baru. Indonesia sejahtera, makmur, sentosa. Tapi dia tidak punya ilmu. Slogan-slogannya, Masya Allah. Dia pengen memperbaiki manusia. Wa kaifa istiwa'u dhil wal 'audu a'waju. Bagaimana bayangan itu akan bisa tegak kalau seandainya naam barangnya itu sudah bengkong dari awal. Bayangan sesuai dengan benda. Kalau bendanya dari awal sudah bengkok, maka bayangannya pun akan mengikuti. Bagaimana seseorang pengen memperbaiki manusia kalau dirinya dalam keadaan rusak? Maka di sini kata para ulama, berhati-hatilah engkau dengan nasihatnya orang-orang jahil. Berhati-hatilah engkau daripada nasihatnya orang-orang bodoh. Karena mereka itu tidak memiliki pengetahuan. Karena mereka tidak memiliki din, tidak memiliki agama. Maksudnya pengen baik, tetapi membahayakan dirinya. Jadi orang bodoh itu, kata para ulama, apapun yang dia lakukan tidak akan bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, apalagi orang lain. Justru apa yang dia lakukan ini hanya sekedar menghancurkan dirinya. Contoh yang bisa kita ambil dari berbagai macam taib kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin khususnya. Sekaligus kita luruskan pemahaman yang ada pada mereka. Seperti berbagai macam mudhaharah, demonstrasi-demonstrasi. Apakah mereka menyangka dengan itu akan baik? Apakah sudah terjadi sesuatu dengan itu menimbulkan sebuah kebaikan? Abadan. Tidak sama sekali. Justru yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Bagaimana dia ingin memperbaiki sebuah kerusakan dengan kerusakan? Tidak akan mungkin. Kalau kita ingin memperbaiki sebuah kerusakan, tentunya dengan kebaikan, bukan dengan kerusakan. Di mana mudhaharah ini termasuk daripada cara-cara kufar, cara-caranya orang-orang kafir di dalam memaksakan kehendak yang ada pada mereka. Adapun kaum muslimin punya cara khusus, punya cara nabawiyah, punya cara daripada ajaran yang diturunkan kepada kita dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih mulia. Ini yang pertama. Jadi kalau kita bodoh dengan sesuatu, kita akan menentangnya dan akan menentang pembawanya. Jadi orang bodoh itu kalau berkumpul ketika memutuskan sebuah keputusan, maka tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Tidak akan bermanfaat bagi orang lain, justru akan membahayakan dirinya. Baik. Cukup. Cukup, Pak. Sudah ya. 5:30. Baik, adapun setelahnya insyaallah sebenarnya sudah, tapi biar urut pembahasannya karena ini banyak yang tidak mengikuti dari awal. Adapun yang sudah mengikuti dari sebelumnya alhamdulillah untuk murojaah. Adapun apa kalau ada asilah pertanyaan seputar pembahasan yang kita sampaikan atau yang lain silakan ditanya, kita masih ada waktu mungkin 10 menitan. Kalau tidak ada kita tutup. Fadl untuk pertanyaan tidak usah malu, karena malu itu menghalangi ilmu. Baik. Fadl. Nah. Baik. Jadi ada pertanyaan, bagaimana hukum wudu yang salah satu urutannya tertinggal? Apakah hanya mencukupkan yang tertinggal atau dia mengulang dari awal? Baik, wudu adalah sebuah rangkaian ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia wudu kemudian ada salah satu rangkaian wudu yang terlewatkan dan tidak dia kerjakan, kemudian selesai wudu maka dia ulangi dari awal dan tidak mencukupkan hanya yang terlewatkan saja. Tetapi kalau masih dalam rangkaian wudu kemudian tiba-tiba setelah kumur dia cuci kaki, dia kembali cuci tangan kemudian kepala baru kaki. Tapi kalau sudah selesai dia ulangi dari awal. Ini lebih selamat. Taib. Dan lebih tenang dalam hati kita. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan dan beralih kepada yang yakin. Jadi harus diulangi dari awal. Tapi kalau masih tadi dalam rangkaian, misalkan masih cuci tangan, kemudian kumur-kumur kok tiba-tiba langsung cuci tangan, ya sudah, kita kembali ke selanjutnya. Yang ketiga, langsung kita apa cuci muka baru cuci tangan dulu. Tapi kalau sudah selesai, maka apa diulangi dari awal. Oh tadi belum cuci tangan misalkan. Diulangi dari awal. Kemudian disempurnakan. Alhamdulillah. Taib. Hukum asal. Menjawab. Taib. Sebutkan dalam sebuah ayat. Sebelumnya pertanyaannya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Bagaimana kalau seandainya salam tadi diucapkan lewat SMS atau sebuah tulisan? Misalkan di sini ya, ada orang ngasih pertanyaan assalamualaikum. Apakah ya saya yang menjawab pertanyaan ini wajib untuk waalaikumsalam atau tidak? Sebelumnya kita mengambil hukum umum dari nas yang memerintahkan idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw mithliha. Oh, seperti ini nasnya. Apabila kalian diucapkan salam, maka jawablah ucapan tadi dengan yang lebih baik atau paling enggak yang semisalnya. Kalau engkau diucapkan assalamualaikum, engkau jawab assalamualaikum. Ini paling minimnya. Kalau engkau tambah lebih bagus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ingin mengucapkan salam, jangan dihabiskan. Kasihan yang jawab, enggak bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Assalamualaikum saja. Biar yang menjawab bisa puas menjawabnya. Taib. Kemudian bagaimana ketika kita harus menjawab salam yang maktub tertulis dalam SMS atau sebuah surat, maka hukum asalnya dijawab dengan jawaban. Waalaikumsalam. Kalaupun mau kita balas dengan risalah, maka tulis waalaikumsalam. Kemudian dibalas dengan apa yang dia inginkan dari risalah tadi atau SMS tadi. Ini hukumnya. Hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama adalah raddus salam. Yang menjawab salam. Menjawab hukumnya wajib. kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah. Baik. Jadi menjawab salam, taib hukum asalnya adalah wajib, baik itu lewat lisan, kita dengar langsung atau lewat tulisan. Bagaimana kalau kita dititip salam, tolong salam buat fulan. Kemudian setelah kita sampai kepada fulan, tadi fulan titip salam. Ya, buat antum. Ya kita jawab wa'alaihi salam. Wa'alaihi. Harusnya kan wa'alaika salam. Wa'alaikum salam. Kalau ka sama kum, itu kata ganti untuk orang kedua. Berarti kalian atau kamu. Nah kalau sekarang dia enggak ada, kita pakai kata ganti orang ketiga. Wa'alaihi assalam. Kita balas dengan ucapan wa'alaihi salam. Nah, seperti itu. Ini sama tadi seperti SMS kan. Dia mengucapkan kita salam. Ya, tolong salam buat ikhwah. Nah, kita yang diucapi salam dari orang tadi, kita menjawab wa'alaihi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau lebih baiknya kita tulis. Karena dia nanti bingung, kok enggak dijawab salamku ini. Padahal kita sudah jawab tanpa dia dengar. Tapi lebih baik daripada was-was, kok ini salam enggak dijawab, ada apa ini. Apalagi kalau lagi ada perselisihan, wah ini salam aja udah enggak dijawab ini. Jangan-jangan saya ini dikafirkan sama dia. Nah ini hati-hati bahaya. Kalau SMS itu berbagai macam kejelekan. Jadi kalau perkara penting jangan SMS kayak anak kecil, ya. Telepon datang baik-baik bicara, jangan SMS. Ya, SMS itu bagaimana sesuai dengan kita. Kalau kita lagi marah ya kayak ini kita apa ilustrasinya pun marah ini. Ya, walaupun sebenarnya dia itu tadi SMS sambil tertawa-tertawa, sambil pengennya pengen apa bercanda, tapi ketika kita lagi jengkel bahasanya pun juga, wah ini kok kayak gini kayak bahasanya ini. Padahal dia bercanda pengennya. Sangat ya terjadi banyak perkara ini. Jadi kalau perkara itu perkara yang sangat penting, ya maka bicara atau telepon lebih baik. Karena kadang-kadang membawa musibah SMS ini. Baik. Ya bukan, enggak ini ya, singkatan-singkatan kayak gitu tuh enggak ada maknanya. Sallallahu alaihi wasallam SAW, misalkan enggak ada. Kalau SWT, kalau SWT apa? Ini enggak ada maknanya, apa maknanya? Enggak akan dapat dia pahala. Ya, sudah cukup dikatakan dia itu orang bakhil. Apabila disebut nama Nabi, dia tidak mau bersolawat. Sholawatnya sekedar SWT apa SAW. Apa SAW? Kita bacanya saw. Kan gitu. Ya ada maknanya. Dan hukumnya akan ditinggalkan. Dan ini tidak akan mewakili sama sekali sholawat ataupun pujian kepada Allah. Tidak mewakili. Tidak mewakili sebagai sholawat atau pujian. Jangan disingkat-singkat. Tulis dengan sempurna. Baik. Kalaupun kita pengin misalkan lewat SMS, jangan dengan menyebut Nabi, tapi beliau cukup. Sehingga kita tidak dibebankan untuk sholawat. Karena apa? Barang siapa yang mendengar namaku kemudian tidak bersholawat, dia itu termasuk orang yang bakhil. Allah alam sholat. Iya. Ini antum masuk pada hari Jumat atau pada hari-hari biasa? Nah, bingung kan? Hari biasa. Kalau hari-hari biasa menjawab salam lebih baik. Jadi zikir yang paling afdal itu adalah zikir yang muqayyad, terikat dengan waktu. Baca Quran adalah afdalu zikri. Zikir yang paling afdal. Tetapi pada masa adzan, maka jawab adzan lebih baik dari baca Quran. Al-Quran ini adalah zikir yang paling afdol dari yang lainnya. Tetapi ketika ba'da sholawat, wirid yang 33, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar lebih baik dari baca Al-Quran pada waktu itu. Jadi kalau engkau sholat sunnah, sementara lagi adzan di masjid ini ya, kita datang masjid ini, di sini lagi adzan. Jawab adzan lebih afdal dari kita salat sunnah. Tapi kalau masjid sebelah yang adzan, ya sudah kita salat na'am tahiyatul masjid karena kita salat di masjid ini. Seperti itu. Tapi kalau hari Jum'ah kita mendapati muadzin yuadzin, seorang muadzin yang adzan sementara khatib sudah naik mimbar, jangan menunggu selesai adzan. Langsung salat tahiyatul masjid, kemudian segera duduk mendengarkan apa? Khatib berkhutbah. Jadi kebiasaan kaum muslimin, walaupun kita enggak menyalahkan, tapi apa? Khilafu al-aula, menyelisih yang lebih utama. Jadi kalau misalkan dia datang masjid, sementara khatib sudah naik mimbar, ya, kemudian adzan, seorang muadzin adzan, dia menunggu dulu. Sampai selesai adzan dia baru sholat. Khatib mulai sudah untuk berkhutbah. Nah, ini salah. Bagaimana yang afdal dan mulia? Dia langsung sholat. Kenapa mendengarkan khatib? Hukumnya wajib. Adapun menjawab adzan hukumnya apa? Sunnah. Baik. Ah, fadal. Baik. Jadi mandi Jum'ah adalah mandi yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ghusru yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah balig. Ini hukum asal. Jadi mandi Jumat itu hukumnya wajib. Jadi kalau dia hendak menuju sholat, maka dia mandi. Dan mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah balig menunaikan sholat Jumat. Ini madhab yang sahih dan yang saya pegang. Walaupun di sana ada khilaf, mandi Jum'ah itu hanya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan keberadaannya. Jadi wajib hukumnya. Kenapa hal ini ditekankan? Sebagian mereka mengisahkan zaman dulu, di mana kebiasaan orang khususnya, mereka itu jarang mandi. Apalagi kalau musim-musim ayyamus syita, musim-musim dingin. Sebulan gak mandi itu biasa. Jangan di... Wah gerah, enggak ada gerah, enggak ada keringat, enggak ada. Bahkan baju ini, saya sendiri, sebulan enggak ganti itu biasa. Makainya juga enak. Enggak merasa gerah, enggak merasa gatel, enggak. Biasa saja. Nah, di sini, mereka beranggapan, karena kita tidak berkeringat, dan tidak menimbulkan bau, maka sebagian mereka mengatakan mandi Jumat itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Kalau mandi ya silahkan. Kalau enggak ya silahkan. Sebagian mereka memperinci lagi, kalau seandainya ayyamu shaif, musim kemarau, musim panas, ini keringat, panas, ini gampang menimbulkan bau keringat. Nah, yang seperti ini hukumnya wajib ketika dia hendak mendatangi Jum'ah untuk mandi. Jangan sampai dia menyakiti saudaranya. Datang ke masjid dalam keadaan bau badan, bau keringat. Ya, ini maka diperhatikan bagi karyawan mungkin yang kerja. Kalau misalkan dia kerjanya dalam keadaan mandi keringat, ya maka perhatikan ketika sholat, ganti baju. Kenapa? Karena malaikat itu tersakiti dengan bau, sebagaimana engkau tersakiti dengan bau yang tidak sedap. Jadi mandi di sini, kalau saya beranggapan dan berpegang dengan pendapat yang merujukkan hukumnya wajib mandi Jum'ah, baik dalam keadaan dia tidak berkeringat dan tidak berbau, atau lebih-lebih kalau dia berkeringat dan berbau-bau badan. Tapi kalau dia sakit bagaimana? Kalau sakit ya jangan dipaksa. Enggak usah mandi, cukup wudu, pakai minyak wangi, ganti baju. Jangan baju seminggu enggak ganti-ganti, itu saja bau keringat mulai ini mengganggu, jangan. Sudah enggak mandi, baju enggak ganti, nah, ini kasihan di sampingnya. Dan malaikat juga akan terganggu dengan dirinya. Ini tentang masalah mandi Jumat hukumnya wajib dan sesuai dengan zahir hadis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau seandainya berkumpul antara mandi Jumat dan mandi janabah, baik, maka mencukupkan dengan salah satu keduanya, ini jaiz boleh, atau mandi haid juga jaiz boleh. Now.